Sama masa pahit menerpa, kau yang meminta perpisahan, pertikaian awas marah. Lama sudah ku rasa hilang pahit sifatmu yang tak mungkin berubah, selalu mendustai. Sama masa pahit menderpa, kau yang meminta perpisahan, pertikaian asmara.